Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Asia TV One? Titian Kobo yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Anda dan keluarga? Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, insyaallah selama 1 jam ke depan pagi ini kita akan membahas tentang ghibah. Ghibah, makanan kita sehari-hari katanya. Atau ada yang bilang, kayaknya kalau nggak ngegosip, kalau nggak ghibah tuh kayaknya gatel gitu ya. Nah, kita akan membahasnya. Ternyata ghibah ini bisa merusak amal ibadah kita, pemirsa. Dan tentunya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang ghibah bersama Ustaz Taufikur Rahman yang insyaallah akan hadir tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz. Berkat doanya, alhamdulillah, rambutan nyonya dari Cisaat. Mudah-mudahan semuanya pada sehat. Amin. Mengayun sampan ke Filipina, anak bayi pakai gurita. Pemirsanya boleh di mana-mana, asalkan hati kita tetap saling cinta. Amin. Subhanallah, pagi-pagi nih ya, habis tahajud langsung disuguhi pantun. Silakan Ustaz. Makasih. Saya sapa ibu-ibu dulu ya, Ustaz ya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya biru putih? Alhamdulillah. Dari majelis taklim mana nih? Indonesia, Krakatau Steel. Steel aja Bu ya kayaknya. Terima kasih Bu dari di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Putih merah, cakep banget deh. Terima kasih. Dari pengajian mana Ibu? Sama. Seragamnya lain ya Bu ya? Ada berapa Bu seragam Bu? Oh banyak, oh banyak. Biasanya kreditannya banyak juga loh. Jangan dong. Iya baik, kita akan membahas Ustaz tentang ghibah. Nah, terlebih lagi kita ingin tahu nih Bu, artinya ghibah itu apa sih? Sama gak sih dengan kita fitnah, menggunjing atau gosip gitu Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kepada para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, juga pada kaum ibu yang ada di studio, yang ada di sini, yang saya hormati, rahimakumullah, mudah-mudahan selalu ridho Allah bersama kita semua. Berbicara ghibah, ingin rasanya mengawali kalam ini merujuk kepada bahasa Al-Quran, yang secara objektif Allah telah menjelaskan di dalam surah Al-Hujurat, tepatnya pada ayat ke-12, di mana Allah lewat bahasa Al-Quran yang begitu indah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ithmun wa la tajassasu ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Syaitanir rajim, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhkanlah oleh kamu akan banyak berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya sebagian daripada buruk sangka itu adalah perbuatan dosa. Wala tajassasu, jangan kamu sekalian saling memata-matai, dikorek-korek kekurangan orang, dicari bagaimana aibnya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Nah, ini tema kita pagi ini. Dan jangan sekalian antara kamu dengan yang lainnya saling menggunjingkan aib daripada saudara kamu. Sampai Allah menawarkan, ayuhibbu, apakah kamu suka, apakah kamu mau, ayakula, memakan, lahma akhihi, bangkai daging saudara kamu sendiri. Fakarih tumu. Pasti kata Quran, kamu sekalian jijik. Pasti kamu enggak mau. Oleh karenanya demikian, kalau kamu tidak mau, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Innallaha tawwabun rahim. Sesungguhnya Allah maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Jadi yang menjadikan juga doa kita oleh Allah menjadi terhambat, tidak diijabah, ibadah kita jadi luntur, kalau kita masih memelihara salah satu penyakit hati manusia, yang diantaranya tema kita pagi hari ini adalah penyakit hati riba. Celaka, doa jadi enggak diijabah, nilai ibadah kita jadi luntur. Dengan sebab apa? Karena gemar membuka aib saudara kita kepada orang lain. Begitu. Tapi ya ini karena kan giba ini kan kadang kita bicara mengenai lisan, perbuatan lisan gitu ya Ustaz ya. Mungkin kita nggak secara ngaseng aja ya Bu ya, kadang suka ini ya saya ada ceritain, tapi jangan bilang-bilang lagi ya. Si ini. Jadi kayaknya tuh kita anggap kayaknya biasa gitu. Ini kayaknya perbuatan yang memang tanpa kita sadari kita telah melakukan ghibah gitu Ustaz. Nabi di antara hadis-hadis yang menyebutkan paling banyak nanti daripada umatku yang menyebabkan mereka masuk ke jurang api neraka dengan sebab mereka tidak mampu menjaga dua hal. Apa katakan yang Nabi? Al-fammu wal-farju. Dengan tidak mampu mereka menjaga lidahnya dan kemaluannya. Ketika Nabi dalam kata hadis yang sahih, pamarra bimak baroin, lewat terhadap dua kuburan bersama Abdullah ibnu Abbas. Lantas Nabi menangis. Lantas Nabi juga melakukan, mengambil pelepah korma yang masih basah, menancapkan ke dalam tumbuhan, ke di atas kuburan tersebut. Lantas sahabat Ammar bin Abdullah ibnu Abbas bertanya, ya Rasul, kenapa engkau menangis? Kamu tidak tahu, di dalam kubur ini, kedua kuburan ini sedang disiksa. Memang kata Kanjeng Nabi, untuk selain daripada makhluk yang melata alias binatang dan juga diri Nabi, hijab telinga tertutup. Seandainya Allah buka hijab telinga kita, yakin diskotik enggak laku. Ngaji di titian kolpu penuh. Masjid berbutan. Kayak kita di Masjid Nabawi itu. Ya Allah, kalau sekarang udah online 24 jam dibuka. Itu kalau namanya demikian adanya. Kenapa? Ya kan Abdul Nabas nanya lagi, ya Rasul, dengan sebab apa mereka disiksa? Yang pertama, dengan sebab istinjaknya tidak benar. Yang satu lagi disebab, dengan sebab dia tidak mampu menjaga lidahnya. Alias, sesuai dengan kembali tema kita, masa hidupnya gemar melakukan ghibah. Karena kalau kita gibah gitu atau kita membicarakan aib orang lain gitu ya Ustaz ya, berarti memang hubungan kita jadi tidak baik sama orang tersebut. Kok mungkin gini, kita kalau berbuat dosa atau kita bermaksiat, Allah maha mengampun, insya Allah kita diampuni. Cuma kalau dengan orang gitu ya Ustaz ya, karena kita itu tadi membuka aib orang tersebut ya Ustaz ya. Dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan sahabat ketika kumpul ngeriung dengan Kanjeng Nabi, Nabi menyebutkan, Iyakum wal-ghibata, fa'innal ghibata asyaddu minaz zina. Wanti-wanti kamu hati-hati, kamu jauhkan oleh kamu sekalian akan perbuatan membeberkan aib saudara kamu alias ghibah. Karena yang namanya ghibah lebih dahsyat bahayanya daripada perbuatan zina. Ikila lahu wa kaifa. Sahabat nanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa begitu ya Rasul? Kok engkau katakan ghibah lebih bahaya dahsyatnya daripada zina? Nabi jawab, inna rajula qad yazni wa yatubu fayatubullahu alaihi. Seseorang yang berzina, maka hakikatnya dia melakukan dosa kepada Allah. Ketika Allah berikan hidayah, lantas bertobat, taubatan nasuha, nafasnya belum sampai di kerongkongan, pasti Allah menerima taubatnya. Wa inna fahibal ghiba. Sesungguhnya orang yang suka membeberkan aib saudaranya, disitulah yaghfirah hatta yughfar lahu sahibuhu. Allah belum bisa ampuni daripada ghibah itu sebelum yang diceritakan, yang dibeberkan saudara-saudaranya itu memberikan maaf kepadanya. Bisa dipahami para ibu ini? Aduh. Ya, begitu adanya. Jadi mikir saya ibu ya. udah ngomongin siapa aja, diri ini. Aduh, Ustaz, nanti kita akan lanjutkan kembali ya, Ustaz, ya. Jadi tafakur bagi saya nih. Pemirsa, jangan kemana-mana. Siti Angkobu akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Kembali lagi, pemirsa, di Siti Angkobu, dan kita masih membahas tentang ghibah. Ustaz, bisa diartikan tentang definisi ghibah ini? Merujuk kepada bahasa Nabi ketika para sahabat bertanya, oh Nabi bertanya ya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah, kamu tahu enggak apa sih pengertian ghibah? Sahabat dengan jawaban yang betul-betul diplomasi bahasanya, qalu Allah wa rasuluhu a'lam, kata para sahabat, ya Rasul, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi jawab, ghibah itu zikruka akhoka bima yakrob. Kamu menceritakan aib saudara kamu, yang apabila si saudara kamu yang diceritakan, setelah jadi tahu dia benci kepada kamu. Itulah ghibah. Sahabat mempertegas, ya Rasul, tapi kan itu benar. Itu ghibah. Kalau bohong ya, kalau gak benar, itu jadi dusta. Itulah yang kalau kita rujukan kepada bahasa Nabi, definisi ghibah yang Nabi berikan. Jadi ketika kita menceritakan kepada seseorang yang kira-kira itu orang jadi tahu, dia mendengar alias dia tahu itu benci, itu ghibah. Berarti kebalikannya, kalau bagus, itu bukan ghibah baru. Ta'adis binikmah. Cuman jarang, ibu kalau berita baik dikabar-kabarkan. Kalau berita jelek, ya berita gak bagus, ya adanya satu, di sana jadi 10. Tapi kalau berita baik, ya si fulan rajin ininya, rajin ibadahnya, rajin, itu orang malas untuk menyampaikan. Padahal agama menyuruh, fa'amma wa'amma binikmati rabbika fahadis, disuruh balik sebaliknya. Cerita kata kalau ghibah, yang tadi ketika, ya contoh, a'udzubillah min dzalik ya, si A bercerita kepada si B, tentang si, ternyata si begitu tahu jadi benci, itu ghibah. Apa isinya saat? Ya pokoknya ketika dia menjadi tahu, dia gak suka benci. Itu ghibah. Begitu, Pak. Definisi yang Nabi berikan. Tentang ghibah. Iya. Baik, jadi menjadi seorang tahu, malah bahkan benci itu mungkin yang memang benar-benar tidak boleh ya, Ustaz. Iya. Ya? Dia kasih tahu gitu, tambah benci lagi. Aduh, subhanallah, baik. Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan. Mana? Oh iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Jati Murti. Ustaz, ya, saya bertanya, apakah menggambarkan tubuh seorang kepada orang lain dianggap ghibah? Kenapa Rasulullah melarang hal ini? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan gambaran terhadap fisik manusia tergantung niatnya. Contoh, ibu mendapat mandat dari punya seorang teman yang sedang meminta untuk cari tahu calon daripada pendamping anaknya. Nah, itu harus jujur. Menyebutkan begini, begini, begini, begini, begini, dan diyakini terhadap yang berceritanya dua ini adalah untuk kebaikan. Itu bukan jadi ghibah. Tapi lain lagi, bu, kita kan memang begini, Allah ciptakan bukan barang inden. Kita kalau inden gak mau begini, bu. Iya, kita bukan barang pesanan, memang begini adanya dari Allah. Makanya di ayat Al-Hujurat masih dari ayat 10 sampai 12 itu, la yasar qaumu min qaumin, jangan mencela satu kaum kepada kaum yang satu lagi. Belum tentu kaum yang dicela lebih jelek daripada yang mencela. Dalam artian kalau tujuannya, begitu lihat di pinggir jalan, duduk-duduk di pinggir jalan, orang lewat lagi dengan temannya, apakah berdua atau lebih dari dua orang, ada si fulan lewat, ngucap, lihat tuh lihat tuh gitu. Nah, ini saya nggak mau contohnya. Nah, tuh-tuhnya itu jadi panjang menyebutkan, itu jelas jadi ghibah gitu. Jadi yang sekira-kira mendengar si fulan tuh yang itu jadi tunjuk, dia benci, itu ghibah. Makanya tadi dampaknya, imbas daripada ghibah ini, Nabi dengan begitu tegas menyebutkan, melunturkan kebaikan yang kita kerjakan juga menjadi penghambat doa-doa kita untuk segera cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya gibah itu ada di mana? Walaupun yang mengerjakan lidah, tapi berawal ini termasuk penyakit-penyakit hati. Memang di sini yang Nabi betul-betul warning sekali, wanti-wanti sekali. Kenapa? Karena kalau kita di dunia, kita sakit, oh banyak rumah sakit spesial. Ya. Kronis ini, tapi belum pernah kita temukan rumah sakit spesialis penyakit-penyakit hati. Nah, di antaranya itu tuh. Ya, ghibah. Karena kalau misalkan anak hatinya sudah ada begitu, bawaannya sama orang ghibah kalau udah ada, itu kan berawal dari hasud. Hasud masih di hati itu. Terefleksikan, terbuat, ghibah namanya. Kebangetan, angker, panas, namimah namanya. Udah merembet ke semuanya. Kalau sudah ada di hatinya, maka akan cepat mendampakkan penyakit jasmani. Bu, coba lihat. Insya Allah kalau orang-orang yang soleh, yang hatinya lapang, lurus, ini kan yang namanya muka monitor kita, Bu. Alias ekspresi dari hati. Nggak bisa dibohongi, dari muka aja dilihat enak. Ya, Bu. Terasa nggak, Ibu? Ini bukan maksud menggurui, apalagi para ibu ini yang sudah banyak pengalaman hidupnya. Dalam artian, itulah. Jadi betul-betul hati sentral sekali. Nah, ini tepatnya di hati. Ini penyakit betul-betul yang harus diwanti-wanti dan harus kita buangin. Kenapa? Sayang kita ibadah yang fardu. Sayang kita ibadah yang haji ke Baitullah. Sayang kita umroh. Sayang kita sedekah. Sayang kita puasa yang fardu lebih-lebih yang sunnah. Kalau itu demikian dikerjakan, jadi luntur ke semuanya itu. Ya. Yeah. Ustaz, masa sih? Gitu kan? Ya. Yeah. Apa itu semua? Tergantung ghibahnya nih, kadarnya banyak atau enggak. Iya. Yeah. Oh, jadi ada ghibah yang memang benar-benar ghibah akut gitu kan? Ada yang memang standar, ada yang normal, ini, ada yang memang... Yeah. Kalau bahasa Nabi, di hari kiamat nanti ada satu kelompok yang muflis. Dia mengadu kepada Allah, yang pailit. Ya Allah, kan saya lagi di dunia, ya Allah, bangun malamnya gak pernah absen. Bangun malam ibadah maksudnya. Bukan bangun malam doang. Iya, Ustaz bangun malam, ngapain? Cuma toilet, ya. Bukan begitu maksudnya. Bangun malamnya rajin untuk qiyamul lail. Ya Allah, kan lidah ini pasti sekali di dunia. Gemar membaca ayat-ayatmu, ya Allah. Wikirnya, kemudian tasbihnya, puasanya, sunnahnya. Itu ya Allah, kenapa nih? Begitu sekarang hari pembuktian amal, pahala-pahala saya haji gak ada, puasa gak ada, sholat gak ada, sedekah. Pada kemana ya Allah? Akhirnya kata Kanjeng Nabi, Allah jawab, betul. Kamu puasa, bahkan bukan hanya yang fardu sunnah, kamu kerjakan dengan begitu rajin. Yang namanya sholat bukan hanya fardu sunnah, juga kamu rajin. Bukan yang namanya haji yang wajib, umroh pun kamu rajin. Yang namanya sedekahnya, tapi kan kamu sering membeberkan aib saudara kamu. Karena kamu beberkan aib mereka, lagi di dunia kamu belum sempat ijab kabul, minta maaf. Nah, makanya sekarang pahala-pahala kamu tuh ada. Tapi aku telah hadiahkan kepada orang-orang yang kamu gibahi. Transfer ya, Pak? Iya. Gitu. Kita gak mau ya, Bu, ya. Kita udah nabung-nabung uang. Gak taunya, Bu, transfer aja gitu ke orang lain. Nah, perumpamanya seperti itu kali, Ustaz. Dia iya. Menjadi orang yang bangkrut gitu. Iya, pailit. Muflis kalau bahasa Nabi. Baik, Ustaz. Nanti kita akan... lanjutkan kalau udah ngomong gibah nih pastinya semua juga akan merasakan dan akan pasti akan pernah merasakan ghibah dan digibahi ya Ustaz, yeah. Ya pastinya. Iya, baik. Ibu ada yang mau bertanya lagi silakan. Iya, silakan. Iya, yeah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ardina. Iya. Yeah. Mau menanyakan Pak Ustaz. Iya, yeah, Ibu. Apakah wajib kita memberitahu kepada yang digibahi? Demikian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jawabnya nanti ya, karena kita harus break dulu nih. Pemirsa jangan kemana-mana, Titian Kobu akan kembali tentunya jawaban dari Ustaz Taufiqur Rahman. Seperti apa jawabannya? Tetap bersama kami. Insya Allah. Bareng Nyonya, kepasar ikan. Pembahasan ini kita lanjutkan. Yeah. Nah, para ibu sekalian yang ada di sini, yang saya hormati, jelas kalau ditanya tadi menceritakan kepada yang digibahi. Kalau niatnya untuk menjadi bukan pengadam, tapi dalam artian untuk menjadi pengkobar api yang sudah ada, itu si penceritanya masuk kepada rangkaian saudaranya ghibah, namimah namanya. Iya. Jadi bahasa agamanya saudaranya ghibah itu namimah, kalau bahasa sekarangnya namanya provokator. Jadi kalau ngelihat saudara akur dia alergi. Ngelihat jamaah pengajian Kerunisa ini pada akur, dia tuh grogi salty. Ngelihat ada saling pertentangan, enggak akur, terjadi negatif thinking, gegirah. Nah itu namimah. Jadi bagaimana Ustaz? Apa namanya kalau misalkan diceritakan untuk hal demikian, itu sama udah setali tiga uang. Karena saudaranya ghibah, namimah. Insya Allah nanti kalau sempat kita sebutkan tuh. Di antaranya, ya walaupun bahasan kita tentang ghibah, tapi gak ada salahnya. Biar betul-betul sepaket kita betul-betul tuntaskan. Biar ini hati kita terhindar demikian. Nah itu begitu Bu. Jadi jelas-jelas tujuannya untuk memanas-manasi saudara kita. Ngomong nih, Mbak Cece, ini tuh yang tadi depan Mbak Cece baik. Itu padahal tahu gak? Gitu. Nah, terus. Nah, ini yang begini nih. Walaupun itu Ustaz, ya sama. Enggak sedikit kan kadang-kadang di majlis baik tapi jadi majlis ghibah. Dengan unsur punya apa background ada secara pribadi. Alhamdulillah, memang namanya Ustadz sih godaan lebih berat dari Ustadznya kelas Ustadz lagi. Yang udah hasil tes itu. Gitu, iya. Nggak sedikit majlis baik jadi majlis kibah. Si Fulan, si Ustadz, ceramah. Ternyata merasa dia disinggung. Maju lagi yang kedua. Alhamdulillah, menzalik. Kalau bahasanya, emang lo doang ikan bawal dalam kuali. Lo jual, gue beli. Nah, alhamdulillah, menzalik. Ustadz, walaupun Ustadz, karena jaminannya di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bukan yang sorbannya paling panjang, bukan yang jilbabnya yang nyengser ke lantai, tapi yang di hatinya ada nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bisa dipahami kalau tujuannya itu untuk begitu. Jadi setali tiga uang, dosa juga. Saudaranya ghibah, namimah. Tapi kalau misalnya kita lagi ngegosip ya Bu ya, ghibah tuh itu katanya, saya juga baru katanya Bu, ini belum pasti juga ya Bu, tapi Bu jangan bilang-bilang. Nah, dan bersyukur kalau seandainya ada ibu dapat berita, ibu diceritakan aibnya, ya harus syukuri. Syukuri kenapa? Ini merujuk kepada bahasa Nabi, bisa hanya penyambung lidah. Nabi bersumpah tiga hal, salah satunya diantaranya, salah satu uksimu alaihin, aku bersumpah ketiga hal, diantaranya Nabi bersumpah, di antara sumpah Nabi yang kedua, wala zulima abdun mazlamatan sabara alaiha illa zadallahu ta'ala izzan, wala zulima abdun, dan tidaklah seorang hamba yang dizalimi, diribahi, difitnah. Kita enggak melakukan begini, dibilang begitu. Na'udzubillah min dzalik. Kita sudah, apalagi dalam hidup bermasyarakat, yang namanya menyiarkan agama, bahasanya Bu, benar saja masih disalahkan. Apalagi salah. Difitnah, dizolimi, begini-begini. Na'udzubillah jika demikian, bersyukur hakikatnya. Katakan jangan bikin kita jadi demikian. Sobaro alaiha, dia bersabar, dia terima. Jangan ditimbalin. Nah, kadang-kadang emang lu doang apa yang bisa? Lu juga begini, na'udzubillah. Kalau mau berani nih, cara agama. Kalau mau berani, sampai kepada yang bersangkutan. Nah, agama menyuruh. Mohon maaf, ibu bilang bicara begini-begini. Itu cara agama. Jangan malah ngobrol sama orang lain lagi, bukan solusi namanya itu. Gitu, Ustaz. Iya. Agama menyuruh seandainya mau nimpali, silahkan. Ibu samperkan kepada yang bersangkutan. Mohon maaf. Saya dapat berita dari orang, katanya ini sumber dari ibu, ngomong begini-begini. Itu gentle, silakan. Kalau nggak mau begitu, nah inilah yang katakan Kanjeng Nabi sesuai dengan hadis yang tadi sedang saya baca. Apa? Hakikatnya demikian, dialami, didolimi, illa zadahallahu ta'ala izzan, melainkan Allah akan lebih mempercepat meninggikan kemuliaan di hadapannya. Otomatis saudara mulia di hadapan Allah, di hadapan hambanya pun demikian. Begini kalau perumpamaan analoginya, ibu dari Cilegon, benar ibu? Nah, dari Cilegon ke TV One, jujur ya lumayan jauh, ngerti ya bu? Otomatis jauh, jalannya jalan biasa lagi, itu ya nggak jalan tol, ya bu? Iya. Nah, di sini otomatis jawabannya sampai ya sampai, emang tujuannya ke TV One, tapi perlu limit waktu yang agak lama. Tapi lain lagi, ibu masuk barisan VVVIV. Iya, tiga kali itu. Di depan dikawal oleh pas pampres. Bu, kemarin seperti Barack Obama. Waduh. Iya. Jangan lagi yang namanya demikian. Handphone tuh radius 200 meter. Udah hilang itu yang namanya jaringannya. Nah, hadirat rahimakumullah. Tetap tadi konsep pertama menuju ke TV One dengan jalan jalur biasa. Lain lagi ketika dikawal demikian adanya. Tujuan sama, tapi ibu jawab lebih dulu mana sampainya. Wow. Nah, ini yang doa-doa. Dalam artian ibu punya hajat mestinya kata Tuhan, kamu 5 tahun lagi aku mau ijabah doa kamu. Tapi karena kamu sabar ketika dizolim oleh saudara kamu, masuk barisan VVIP. Masuk langsung sampai. Jadi dipercepat limit waktunya. Berarti Ustaz, kalau misalnya kita digibahi nih ya, berarti kita langsung mengucapkan alhamdulillah bersyukur gitu, rezeki gitu Ustaz ya. Kalau kita sabar gitu ya. Justru menjadi bahan renungan ketika kita, kalau misalkan hidup segalanya gak ada masalah, trouble, itu terlena biasanya. Iya. Tapi kita ada demikian, alhamdulillah, di saat bangun malam, ya, kita merenung, lantas curhatnya kepada Allah. Iya. Ya Allah, saya perasaan saya secara agama begini, tapi curhat Allah silakan. Iya, iya. Nah, yang begini Bu, yang tadi masuklah mempercepat untuk doa kita cepat diijabah. Subhanallah. Baik, sudah jelas ya Ibu ya. Iya, ada yang mau bertanya lagi Bu, silakan. Oh iya, silakan. Sampai bengong Ibu. Silakan Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Neti Zamhari. Iya Ibu. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz tentang ghibah apa saja yang diperbolehkan. Di antaranya apa saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi singkatnya Ibu merujuk kepada definisi yang Nabi telah berikan yang tadi hadis yang sudah saya bacakan. Ghibah apa saja yang diperbolehkan. Kalau bicara ghibah, berarti sudah di dalamnya adalah yang apabila diceritakan itu orang jadi benci. Hal keburukan. Berarti sebaliknya, kalau yang baik-baik itu bukan ghibah. Berarti apa saja yang diperbolehkan? Yang baik. Bacanya saya salut ya. Itu jamaah pengajian dari Cilegon ke Indonesia. Itu ketika sumbangan satu untuk negeri buat Gunung Merapi. Bu, ini saya ngomong baca aja deh, cerita. Itu hebat. Kenapa? Satu orang lera mengeluarkan itu 100 juta. Nah, masa iya Bu, saya cerita gitu, Ibu benci sama saya? Nah, iya. Itu begitu. Baca aja, itu kenapa? Salut saya. Pengajian di TV One, Titian Call, Bu. Biar jauh, ya Allah, on time-nya itu. Pengajian dari Khairun Nisa. Boleh bisa diundang lagi tuh. Nah, itu cerita-cerita yang sifatnya ibu mendengar, ibu gak kecewa, ibu gak benci. Nah, itu di situ, bukan ghibah itu. Itu bahasanya, kalau punya bahasa agama, tahadus bin nikmah. Begitu ibu. Baik. Di luar itu, orang kecewa mendengarnya, itulah ghibah. Ghibah. Baik, kita akan lanjutkan kembali ya Ustaz ya. Baik. Tentang ghibah ini, jangan kemana-mana pemirsa, Titian Kolbu akan kembali dengan kesimpulan. Seperti apa kesimpulannya? Tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. Iya, bicara mengenai ghibah tentunya tidak ada habisnya ya Ibu ya. Tadi kita sama-sama sebelum on air sharing ya tentang bagaimana seorang jika kita merasa kita sudah membicarakan aib orang lain, nah kita ingin minta maaf, Nah, belum tentu yang kita omongi itu menerima apa yang sudah kita gibahi, Ustaz. Gimana nih cara meminta maafnya, Ustaz? Ya, ketika kita pernah menggibahi seseorang, kita tahu tentunya karakter orangnya. Dan apabila kita tahu karakter demikian, di situ tidak perlu membeberkan ke semuanya. Tapi ada ijab wal qabul. Ya, atau bahasanya apalah keakrabannya dengan sapaannya itu, minta maaf ya kalau kemarin seandainya saya banyak salah-salah kata dari lidah saya. Itu ada ijab qabul. Karena ibu, ya tadi dan sering di mana para ustadz menyampaikan dan juga secara objektif Quran menjelaskan, itu kalau yang namanya minta ampun, minta maaf pada Allah gampang. Gampang sekali. Ya, tapi yang berat ini hubungan kita secara horizontal dengan hamba Allah alias abdu minanta. Jadi sebelum yang bersangkutan, lebih-lebih hal-hal yang sifatnya ada sangkut paut masalah muamalah, itu harus, kalau yang sifatnya tergibah, enggak perlu dibeberkan ke semuanya. Tapi ada Yakubul minta maafnya. Cuma minta maaf cuma jangan dari lebaran aja. Besok begitulah lagi. Ya, jadi jangan jadikan untuk ya kebiasaan. Begitu. Sudah jelas ya, Bu ya. Nah, kalau misalnya kita ini lagi kumpul-kumpul nih, Ustaz. Kita tahu nih teman kita lagi ngegosip ya, ngegibah. Kadang-kadang apakah kita mendengarkan itu termasuk kita nanti menjadi ikutan gibah atau kita tinggalkan sajalah? Iya. Yeah. Kalau bisa membubarkan. Jangan malah mendengarkan. Sama. Pahit kata ibu. Karena dengerin berarti termasuk merestui. Iya. Gitu. Kalau misalkan gak bisa demikian, maaf ya, saya gak bisa ikut bergabung, kebetulan saya keluar. Walaupun memang itu selemah-lemahnya iman. Gitu. Begitu Pak Jajah. Jadi kalau bisa dicegah. Gitu. Udah masih ngomong, udah pada tua masih ngomong begitu aja. Gitu. Mending ada bahasan yang lain. Iya. Bisa. Iya, baik. Nah, Ustaz, kalau misalnya kita ngomongin seseorang yang seorang itu yang menurut kita tidak baik, ya, dan itu bisa menjadi motivasi kita, kayak bisa kita menceritakan tentang kezaliman yang dilakukan oleh seorang Fir'aun gitu. Iya. Itu kan untuk motivasi kita juga supaya kita tidak sombong seperti Fir'aun tersebut. Boleh nggak, Ustaz? Quran memang bagian adalah di dalamnya banyak kan kisah bagaimana seraka tamaknya Fir'aun. Lantas ini ibrah yang harus disampaikan kepada anak cucu kita supaya mengambil pelajaran, jangan sampai demikian. Itu bukan gibah, gitu kan, karena memang sudah ada di Al-Quran. Mana lagi, atau kita membuka aib tapi tujuan kebaikan. Si A sebagai santri punya teman si B, santri pula ini, santri si B mempunyai kebiasaan kurang baik dalam mengikuti pengajian dalam hal agama, banyak meninggalkan hal-hal yang sifatnya perintah-perintah agama yang makdok. Si A tidak mampu untuk meluruskan. Lantas, si A bagaimana solusinya? Dia bicarakan kepada gurunya. Dan memang ini pengakuan bukan karena unsur sirik, dengki, bukan. Betul-betul tujuan meluruskan. Dan saya yakin di situ guru yang dipercayakan untuk bisa menaras ini. Nah, akhirnya dia tahu, memberitakan, lantas memberikan pengetahuan, memberitakan kepada muridnya ini, nah itu justru buat kebaikan, dipersilahkan. Cuma ingat, ceritanya kepada orang yang mampu memberikan solusi. Bukan menambah yang masalah, dan juga akhirnya jadi betul-betul kripel. Iya, itu gak boleh. Sama halnya mungkin ketika kita mungkin di ibu-ibu pengajian ini ada yang dituakan gitu ya sebagai tempat curhat, mungkin ada yang curhat ya, Ustaz ya. Nah, itu kan istilahnya kayak misalnya suami istri gitu, si istri curhat tentang suami saya begini, itu jadi ghibah atau bagaimana, Ustaz, untuk bisa mencurahkan permasalahan, atau kita boleh curhat dengan siapa sih, Ustaz? Nah, di sini makanya apa termasukkan di antara kata Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya orang-orang yang selamat daripada apa Allah berikan keselamatan dalam hidupan di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat, dia itu betul-betul bisa curhatnya hanya kepada Allah di kala musibah, sekalipun dia mau curhat, betul-betul dia percayakan kepada orang yang memang mampu menjaga daripada rasa itu. Dan bonek itu mampu juga memberikan solusinya. Begitu. Jadi, seandainya demikian, dipersilakan. Kenapa? Karena di antara sini siapa? Terutama tiga orang. Iya. Ya mungkin misalnya dalam agama ini, ya orang tua, kalau misalkan kita ini orang tua juga, mertua, guru. Karena insya Allah tiga orang ini dia akan mencelakakan. Ya akan menjerumuskan. Lain kalau yang hatinya, ya nggak ada iman ya. Begitu. Baik, gimana sih Ustaz supaya kita bisa terhindar dari penyakit hati yang satu ini yang pastinya ya Bu ya selalu menggerogoti kita tiap hari. Pertama, pertama kita ambil pelajaran dari Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi, ana atubu ilallah kulla yaum. Aku selalu bertobat kepada Allah setiap hari, enggak pernah absen. Lidahnya basah dengan istighfar antara 70 sampai 100 kali, bahkan lebih dari itu. Itu. Jadi lidah yang gemar untuk lisanun dzakirun, yang gemar berzikir, nanti ketika ada ajak teman untuk berbuat ghibah, ya insya Allah ada kontrol yang apa namanya memberitahukan kepadanya. Itu satu. Jadi lidah yang gemar berzikir. Yang kedua, carilah perkumpulan teman-teman yang soleh. Itu. Ya kalau misalkan lidahnya udah nggak gemar zikir pada Allah, temannya juga asal-asalan, ya insya Allah akan mencelakakan kita. Nah, juga sebagai di akhir ini, biar tuntas, tidak hanya ghibah saja, dalam hati kita siap bertengger. Mana? Pertama ujub. Di hati itu, meremehkan orang. Ketika jadi perbuatan, takabur. Yang ketiga, bertengger di hati kita, ada penyakit hati. Ria. Pamer. Ya. Ketika jadi realita, kuping ini panas. Kalau nggak mendengar kebaikan kita ceritakan. Sum'ah namanya. Nah, dari sum'ah, timbul lagi. Apa? Yang kelima, hasud. Sirik, kiri. Ketika orang senang, kita benci. Nah, kemudian ghibah, namimah, kizib, dan bakhil. Penyakit-penyakit hati. Baik, nanti kita akan lanjutkan Ustaz dengan tema berikutnya ya Kak. Tentang penyakit hati ini ya Bu ya. Karena kita inginkan amal ibadah kita sempurna ya Ustaz ya. Kita tidak ingin tadi menjadi manusia yang bangkrut. Dan kita selalu berdoa dan berharap semoga kita dijauhi dari penyakit iri hati. Amin. Rabbal alamin. Baik Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Banyak waktunya subhanallah Ibu. Kita jadi banyak tahu ilmu ya Bu ya di pagi hari ini. Dan tentunya pemirsa juga kita bisa ambil hikmahnya. Terima kasih juga Ibu-Ibu. Sudah hadir di sini, Ibu-Ibu terima kasih. Dan pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda sama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Fitriah Kobus setiap hari 3:30 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu besok tentunya dengan tema yang berbeda. Sisi Kirani pamit undur diri, mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.